sebuah lagu request dari luar negeri, Mas. Yeah. Cundamani. Saben wayah wengi mikirno isi ati apa tenan no tresno iki dadi siji. Wes rasa nangis sing wes yo wes thank you. Spesial kagum Bolo-bolo Cidro Republik Bolo Cidro Ponorogo bagian Cidro Tronggo Pulau Tapi saksi Oh, Terima kasih. bangetku malah saya gandrung tetemono aku enggal teko Pindah nih kota kembali. Sama keluarga besar seni jaranan Jawi asli Trongo Ulung yang beralamatkan di desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo kadipun bandingani saking penjaripun Bapak Agustino Kobor kebasan neng gelang alit Wengkici seliramu apa pancen wes lali lali prasetyane naliko semono ora gawe kelo orang gawe kuciwo opindan ning gondok kendang arung dalu wangine tresnaku marang sliramu apa to salahku dosaku nanti kowe teko tinggal aku janjimu yang terakhir bakal pulus tresno ora bakal kebimbang wong liyo janjimu yang terakhir jebol namung lamis rasa atiku koyo diiris oh rembulan aku tulungono padangono petengeke lanan tresno tresno tulus suci kok yot diblenjani nelongso kebangetan urip iki kukirimkan doa Semoga engkau tenang di alam syurga. Ayahkan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi meninggalkan aku sendiri. Tak bisa ku ingkari tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Ayah, dengarkanlah. Jane aku rung lilo. Tapi sampean kudu lilo kok, Mas. Nek kasunyatane ngono. iso dek loro jeru Ponorogo bagian Cidro wonge teko Republik Bolo Cidro ya. Orang gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatan ing tresno kowe sumandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak nampa bebasan ning kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing